Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyewa sawah yang kemudian setelah Anda sewa, Anda garap, dan ternyata bukan Anda sendiri yang menggarap, namun Anda bekerja sama dengan orang lain, dia yang menggarap, dan hasilnya Anda bagi berdua 50-50, itu insya Allah satu transaksi yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha Anda. Wallahu taala alam.